إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ikhwata Islam, kita lanjutkan kajian kita, yaitu tafsir surat Al-Qiyamah ya. Kita masuk surat Al-Qiyamah. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar. وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Terjadi perselisihan para ulama, la di sini apakah menunjukkan kepada tidak, artinya tidak, artinya aku tidak bersumpah dengan hari kiamat dan aku tidak bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Al-Hasan Basri berkata, Allah bersumpah dengan hari kiamat tapi tidak bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Qatadah berkata, justru Allah bersumpah dengan kedua-duanya. Yang sahih kata Ibnu Katsir bahwa maksud ayat ini Allah bersumpah dengan kedua-duanya. Allah mengatakan, la, tidak, sekali-kali tidak. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan tidak aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Di sini Allah Subhanahu wa taala ia bersumpah dengan hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Al-qiyamah itu dari kata qoma yakumu qiyaman. Artinya berdiri. Karena di hari itu tegak hari kiamat. Iya. Hancur segala sesuatu, itu disebut dengan yaumul qiyamah. Di mana hari kiamat itu namanya banyak ya. Di antara nama al hari kiamat yaitu al-qari'ah. Di antaranya juga al-ghasyiyah. Di antaranya juga al-haqqah. Itu di antara nama-nama hari kiamat dan banyak yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari kiamat karena menunjukkan akan besarnya hari tersebut. Iya. Lalu Allah berfirman, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Dan tidak aku bersumpah dengan jiwa yang lawwamah. Apa sih yang dimaksud dengan jiwa lawwamah ini? Itu jadi perselisihan para ulama. Al-Hasan Al-Basri berkata, yang dimaksud dengan al-lawwamah artinya al-mu'min ma narahu illa yalumu nafsah ma aradta bi kalimati ma aradta bi aklati ma aradta bi hadithi nafsi wa innal fajra yamdhi qudu quduman ma yu'atidu nafsah. Yang dimaksud dengan jiwa yang suka mencela artinya seorang mukmin itu suka mencela dirinya sendiri dengan mengatakan, apa sih maksud pembicaraan kamu tadi, kok kamu ngomongnya gini? Ya, kenapa sih kamu tadi makan begini? Apa sih tujuan kamu begini? Sehingga dia selalu menyesali perbuatan-perbuatan dia. Ya, dan mencela dirinya sendiri. Sedangkan orang fasik, dia tidak pernah menyesal. Ya, ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berbuat dosa, dia berbuat kesalahan, tenang-tenang aja udah. Tidak pernah ia menyesali perbuatan-perbuatannya. Ya, beda dengan orang yang beriman. Ikhwata Islam azakumullah wa ikhwata. Ini ya, pendapat Al-Hasan Al-Basri. Sementara akhul Islam Ikrimah, ia menafsirkan an-nafsul lawamah artinya yalumu alal khair wasyar. Artinya ia mencela atas kebaikan dan keburukan dengan mengatakan lau fa'altu kadza wa kadza, andai aku melakukan begini, andai aku tidak melakukan begini, andai begitu. Ya. Ini pendapat Ikrimah sebagaimana dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya. Sementara Sa'id bin Jubair juga sependapat dengan Ikrimah tadi. Dan Qatadah mengatakan an-nafsul lawamah ay al-fajirah, yaitu jiwa yang suka berbuat jahat. Berkata Ibn Jarir wa kullu hadhil aqwal mutaqaribatun bil makna. Ya, pendapat-pendapat ini saling berdekatan satu sama lainnya. Wal ashbah bi dhahirit tanzil annaha allati talumu sahibah al khair wa syarr wa tandam ala ma fat. Dan yang tampak kuat wallahu alam, kata Ibn Jarir, bahwa yang dimaksud dengan an-nafsul lawamah itu adalah jiwa yang suka mencela atas kebaikan dan keburukan dan menyesali apa yang telah berlalu. Menyesali apa yang telah terluput dari kebaikan. Ya. Maka ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Maka bagi seorang mukmin, ketika ia selalu mencela dirinya, aduh kenapa kamu melakukan, dan ia menyesal, disebut dengan lawamah. Ya, demikian pula orang mencela dirinya, kenapa kamu tidak berbuat ini padahal itu buruk, lawamah juga. Tapi dia fajir. Ya. Yang jelas kata Ibn Jarir semua maknanya itu dekat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa yang suka mencaci dirinya sendiri. Lalu Allah berfirman, ayahsabul insanu alla najma'a 'idhamah? Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Artinya, apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kami tidak mampu untuk mengembalikan tulang belulang kalian? Kemudian kami ciptakan lagi menjadi manusia yang utuh. Ya. Maka Allah berfirman, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya. Allah mampu untuk menyempurnakan jari-jemarinya. Ya. Artinya Allah mampu untuk menyempurnakan jari-jemarinya sehingga jari-jemarinya enggak salah gitu kan. Bayangkan Pak, yang namanya jari jemari manusia itu, ya kan dia punya apa sih namanya tuh, yang bundar-bundar tuh, apa namanya? Sidik jari ya. Dan subhanallah, sidik jari manusia itu nggak ada yang sama mas. Sidik jari ana sama antum nggak ada yang sama. Jutaan miliaran manusia nggak ada yang sama. Maka Allah subhanahu wa taala mengatakan apa? Justru kami mampu untuk menyempurnakan jari-jemarinya. Kalau Allah mampu untuk menyempurnakan itu semuanya, ketika Allah menciptakan pun juga tanpa salah tempel dan yang lainnya, maka bagi Allah lebih mudah lagi kalau begitu untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kata Ibn Kathir wa dhahir min al-ayah anna qawlahu qadirina halun min qawlihi najma'u. Yang tampak dari ayat bahwa kata-kata qadirin itu i'rabnya hal. menjelaskan tentang keadaan najma. Ya, sebelumnya Allah mengatakan, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan bisa mengumpulkan tulang belulangnya? Maka Allah mengatakan, ya, kami mampu untuk mengumpulkan. Sehingga qadirin di sini adalah menjelaskan kata-kata najma tersebut. Artinya, ayadhunul insan anna la najma'u idhamah, bal sanajma'uha qadirina ala an nusawwiya bananah. Ay kudratuna salihah li jam'iha, walau syi'na laba'athnahu azjad mimma kana. Artinya, manusia, apakah kamu mengira bahwa kami tidak mampu mengumpulkan tulang belulang kamu? Ya, justru Allah mampu, ya, untuk mengumpulkannya dan menyempurnakan jari-jemarinya tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan manusia itu. Ya, kamu-kamu yang enggak percaya akan kebangkitan. Kamu-kamu yang enggak yakin bahwa tulang belulang itu akan dibangkitkan. Nih, ya. Allah buktikan bahwasanya kalau Allah mampu untuk menyempurnakan jari-jemarinya saja, bagi Allah mudah untuk menciptakan manusia dari, ya, tulang yang telah hancur kemudian jadi kembali. Sementara dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, ya, kalau Allah mampu menciptakan manusia pertama kali dari saripati air mani, masa Allah tidak mampu untuk mengembalikan manusia dari tulang belulang, dari biji ekor yang paling kecil, yang kata Rasulullah SAW, ketika manusia itu mati, hancur semua tubuhnya kecuali apa? Ajabul dhanab, ya, bagian ekornya kecil, ini yang tidak akan hancur. Dan dari situlah Allah akan menjadikan manusia kembali tumbuh. Ya, seperti halnya biji pohon beringin kan kecil tuh, Pak, ya. Ya. Kemudian Allah tumbuhkan jadi kemudian pohon yang besar. Kalau Allah mampu itu, bagi Allah pun mampu untuk menumbuhkan manusia dari situ. Lalu Allah berfirman, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu ingin berbuat kejahatan di depannya. Maksudnya apa sih, ya, di depannya tersebut? Di sini terjadi juga perselisihan para ulama, ya, dalam memaknainya. Sa'id bin Jubair menyebutkan dari Ibnu Abbas, yakni yamdi quduman. Artinya, dia, manusia, ingin melakukan perbuatan tersebut secara nekat. Ya, ngikutin nafsu, nekat, dengan keberanian yang nekat, kenekatan yang ceroboh. Enggak mikir-mikir, ngikutin syahwat. Ya. Dia tidak paham, bahkan sebetulnya mungkin dia juga tahu kalau perbuatan maksiat itu menjerumuskan dia ke dalam perbuatan api, ke dalam api neraka, ya akhwat Islam, anzakumullah wa iyyakum. Imam Mujahid berkata, ayyam di amamahu raqiban ra'sahu. Artinya, ia berjalan di depannya, ya. Wa qala al-Hasan, la yalqa ibnu Adam illa tunza'u nafsuhu ila ma'siyatillah quduman quduman illa man asamahu Allah. Ya, tidak ada satupun anak Adam kecuali jiwanya itu selalu ingin berbuat maksiat, Pak. Ya, manusia itu selalu ada keinginan berbuat maksiat. Makanya Allah mengatakan, bahkan manusia itu ingin selalu berbuat jahat di depannya. Artinya selalu dia pengen berbuat maksiat. Namun tentunya ada orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk menahan dirinya. Ada juga yang ternyata lemah di hadapan maksiatnya. Dan Nabi bersabda, khamsun min ahlin nar, ada lima orang penduduk api neraka. Siapa dia? Ad-da'if alladhi la zubrolah, orang yang lemah di hadapan maksiat dan tidak mampu menahan dirinya. Maka yang seperti ini, Pak, calon penduduk api neraka. Sementara orang yang kuat di hadapan maksiat, masuk firman Allah, apa? Ya. Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan dia berusaha terus menahan hawa nafsunya, maka surga bagi dia tempat tinggalnya. Masya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Sementara Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang dimaksud dengan al-insan liyafjuru amama, justru manusia selalu ingin berbuat dosa di depannya, maksudnya al-kafir yakdzib yaumil hisab, yaitu orang kafir yang mendustakan hari kebangkitan, karena hari kebangkitan itu di depan dia. Iya. Yeah. Kata Ibnu Katsir, inilah yang paling kuat, wallahu alam. Kenapa? Karena Allah berfirman setelahnya, balil in bal yuridul insanu liyafjuru amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Justru manusia, bahkan manusia selalu ingin berbuat dosa di depannya. Ia berkata, ia bertanya-tanya, kapan hari kiamat tiba? Ya, ayat setelah ini menjelaskan, menguatkan pendapat Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud al-insan di sini orang kafir yang dia itu meragukan apa hari kiamat. Ya, sehingga ia berbuat dosa karena ketidakyakinan dia akan adanya hari kiamat. Dan setiap orang yang berani berbuat dosa itu akibat lemahnya keyakinan dia kepada hari kiamat. Ya akhal Islam, azakumullah ya. Sebab ketika keyakinan dia kepada hari pembalasan itu kuat sekali di hatinya menghunjam, gak berani dia berbuat maksiat. Iya. Apalagi kalau dia tidak beriman. Maka di sini Allah mengatakan yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapan hari kiamat tiba? Ini pertanyaan pengen tahu apa gimana? Enggak. Ini pertanyaan ingkar namanya, Pak. Ya, kapan sih hari kiamat tiba itu? Ya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah sebagaimana firman Allah surat Saba, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan sih janji Allah berupa kiamat itu jika kalian orang-orang yang benar? Ya. Lalu Allah berfirman, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Fa idza bariqal basar, maka apabila mata terbelalak. Bayangkan, Pak, kalau antum di depan antum tsunami besar banget, kira-kira gimana mata kita, Pak? Bengong, Pak, terbelalak. Ini hari kiamat. Matahari jatuh, bintang jatuh, hancur semuanya. Laut tumpah, bumi belah. Kehancuran yang luar biasa dahsyat seperti itu. Maka mata pasti tidak akan berkedip. Dia akan terbelalak, ya. Maka Allah mengatakan fa idza bariqal basar. Maka apabila mata terbelalak. Kata beliau, wal maksud annal absar tanbahiru yawmal qiyamah wa takhsha' wa tuhar wa tadhil min shiddatil ahwal. Maksudnya mata itu terbelalak di hari kiamat. Ya. Kenapa? Karena saking takutnya dan luar biasa keadaan hari kiamat itu. Gunung bagaikan apa? Ya, debu yang dihancur-hancurkan, subhanallah. Wa khasafal qamar, dan bulan pun hilang cahayanya. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan matahari ya dan bulan pun dikumpulkan. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat." Ya, apabila matahari itu ya dihancurkan, maka bulan dan matahari pun juga semua akan hancur pada waktu itu. Iya. Subhanallah. Yaqulul insan aynal mafar. Di saat itulah orang manusia akan berkata, kemana tempat lari ini? Tidak ada tempat lari. Semua hancur. Jangan jauh-jauh. Ya, ketika kemarin di Padang itu ya, gunungnya mau meletus, katanya lautnya mau tsunami, bingung mau pergi kemana. Mau naik ke atas mau meletus, mau naik ke bawah mau tsunami. Itu baru segitu, gimana hari kiamat? Ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Enggak ada tempat lari sudah. Hiruk pikuk luar biasa manusia itu. Ka'annahum jaradun muntashir, bagaikan belalang-belalang yang berlarian sana sini, entah pergi kemana. Ya. Kehancuran yang luar biasa pada waktu itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malakum mim malja'i yauma idzin wa malakum min nakir." Di hari itu kalian tidak akan pernah ada tempat untuk berlindung lagi. Ya, karena saking dahsyatnya hari kiamat. Maka Allah mengatakan, "Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar?" Berkata manusia pada hari itu, kemana tempat lari? Maka Allah mengatakan, kalla la wazar. Tidak, sekali-kali tidak. La wazar. Ya, artinya tidak ada keselamatan di hari itu. Tidak ada orang yang bisa selamat di hari itu. Semua hancur, mati. Ya, termasuk iblis pun mati. Karena Allah telah menangguhkan umurnya iblis sampai hari kiamat. Ya. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Dan kepada Rabbmu lah pada hari itu akan dikembalikan. Semua manusia akan kembali kepada Allah. Ya. Baik orang yang percaya maupun yang enggak percaya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, yunabba'ul insan yawma idzin bima qaddama wa akhar. Manusia akan diberitahu pada hari itu tentang perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan. Ayyukhbaru bijami'i a'mali qadimiha wa haditsiha. Ya, artinya semua amalannya yang lama maupun yang baru, yang awal maupun yang akhir, yang kecil maupun yang besar akan diberitahu oleh Allah. Sekecil-kecilnya Allah akan beritahu semuanya. Makanya orang kafir pada hari itu yang merasa ketakutan sekali sambil berkata, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini? Tidak ada satupun yang kecil maupun yang besar kecuali semua sudah tertulis rapi di situ. Iya, semua perbuatan manusia pasti Allah kabarkan, ya akhwat Islam. Mungkin hari ini kita telah lupa, tapi Allah tidak lupa. Ya, maka kewajiban kita untuk selalu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Manusia akan diberitahu pada hari itu tentang amalan-amalan yang telah lalu maupun yang akan datang, yang baru. Sebagaimana Allah juga berfirman, "Wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan mereka mendapatkan apa yang mereka telah amalkan itu hadir, ya, tercatat dengan rapinya, dan Rabbmu tidak akan menzalimi siapapun juga. Ya. Lalu Allah berfirman, "Balil insanu 'ala nafsi basirah walau alqa ma'adzirah." Justru manusia lebih tahu tentang dirinya sendiri, walaupun dia mengemukakan berbagai macam alasan-alasan. Ya. Artinya, ya akhul Islam, kata Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas, "Bal insanu ala nafsi basirah ay yaqulu sam'uhu wa basaruhu wa yadahu rijlahu wa jawarihuhu." Artinya pendengarannya, penglihatannya, dua tangannya, dua kakinya, dan ya apa, badannya semuanya gitu. Ya. Kata Qatadah artinya syahidun ala nafsihi. Maksudnya setiap orang itu menyaksikan atas dirinya sendiri. Ya, walaupun misalnya dia berkilah di depan orang, "Saya enggak melakukan itu kok. Saya enggak melakukan itu kok, demi Allah, begini begini begini." Ya. Tapi sebetulnya dia tahu kalau dia itu bohong apa enggak. Ya. Boleh saja di hadapan manusia dia mengatakan enggak, tapi Allah tahu. Di hari kiamat manusia tidak akan bisa mengelak lagi. Ya, kenapa? Karena di hari kiamat Allah akan hadirkan semua saksi-saksinya. Bumi yang ia pijak, tembok yang menyaksikannya, atau pohon yang menyaksikannya, Iya. Ikhwata Islam azakumullahu ayyakum. Berkata Qatadah, "Idza syi'tu wallah ra'aitahu basiran bi uyubin nas wa dhunubihim ghafilan an dhunubi." Dan dalam riwayat yang lain Qatadah berkata begini, "Jika engkau mau demi Allah, kamu akan melihat manusia itu pandai melihat aib manusia, tapi ia lalai dari aibnya sendiri. Padahal sebetulnya manusia itu lebih tahu tentang aib dirinya sendiri. Tapi bisa saja seseorang itu karena sering memikirkan aib orang lain, sehingga ia lupa terhadap aib dirinya sendiri." Itu di dunia. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Wassahih, kata beliau yang sahih wallahu alam, ada pendapat Mujahid bahwa yang dimaksud adalah ya bahwa manusia itu tahu kalau dirinya itu berbuat salah, walaupun dia memberikan alasan-alasan untuk supaya selamat bahwasanya dia tidak melakukan perbuatan itu, akan tetapi pada hari kiamat alasan-alasan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 23, "Famalam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Kemudian tidaklah fitnah mereka kecuali mereka berkata nanti pada hari kiamat, "Demi Allah wahai Rabb kami, dahulu kami tidak berbuat syirik kok." Lihat orang-orang musyrikin nanti di hari kiamat dia akan membela dirinya bahwa mereka enggak berbuat syirik kok. Maka kemudian Allah tutup mulutnya. Ya, kemudian disuruh kulitnya berbicara, tangannya berbicara, kakinya berbicara, semuanya berbicara. Allah hadirkan saksi-saksinya. Dia tidak bisa menolak lagi. Dan yang seperti ini, Pak, yang disebut dengan hisab yang berat. Ya. Hisab yang berat itu seseorang ketika dihisab oleh Allah, ketika ditanya, dia enggak ngaku. Di hadapan Allah enggak ngaku. Akhirnya apa yang terjadi? Allah tutup mulutnya. Akhirnya apa yang terjadi? Disuruh bicara tangannya, kakinya, semuanya suruh bicara. Maka di hari kiamat, ya dia tidak bisa menolak itu semuanya. Makanya Allah mengatakan, walau alqa ma'adhirah, walaupun dia mengemukakan alasan-alasan apapun, sebetulnya dia lebih tahu bahwa dia itu dusta. Sebetulnya dia lebih tahu kalau dia sebenarnya berbuat salah. Hatta di dunia ya, akhul Islam demikian pula. Kita terkadang tahu kita berbuat salah, tapi karena takut jadi salahin sama orang, ya kita berusaha mengemukakan alasan-alasan. Enggak kok gini. Ya udah, mungkin kita hanya bisa menerima alasan Anda. Taib, enggak apa-apa, kami terima. Adapun masalah benar apa dustanya, serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dahulu ya, orang-orang munafik itu ya ketika diumumkan perang, mereka minta uzur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku enggak bisa ikut perang karena begini. Maka Rasulullah menerima sesuai yang dia tampakkan kepada beliau. Ya sudah. Akan tetapi kemudian Allah membuka aib-aib mereka itu dalam Al-Qur'anul Karim, ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman dalam ayat 16, "La tuharrik bihi lisanaka litajala bih." Janganlah kamu menggerak-gerakkan lisanmu dengan Al-Qur'an agar kamu tergesa-gesa untuk menghafalnya. Ya. Mas, jangan tidur. Kalau mau tidur baca bismika Allahumma mutuahnya dulu. "La tuharrik bihi lisanaka litajala bih." Jangan kamu menggerak-gerakkan lisanmu dengan Al-Quran agar kamu tergesa-gesa menghafalnya. Ini ya, karena waktu itu Rasulullah SAW di awal-awal diberikan wahyu, Rasulullah SAW takut lupa gitu, Pak. Ketika malaikat Jibril menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada dia, kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, ya, maka Rasulullah SAW segera mengucapkannya. Kenapa apa? Karena Rasulullah takut lupa. Maka kemudian Allah menegur Rasulullah SAW, la tuharrik bihi lisanak, jangan dulu digerakkan lisanmu itu hai Muhammad. Litajalabi, agar kamu tergesa-gesa untuk menghafalkan Al-Quran. Kata Ibnu Katsir, hadza ta'limun minallah azza wa jalla li rasuli sallallahu alaihi wasallam fi kayfiyati talaqqihi alwahya minal malik minal malak. Fa innahu kana yubadi ila akhdhi wa yusabiqul malak fi qira'atihi. Ini adalah pengajaran Allah kepada rasulnya tentang tata cara mengambil wahyu dari malaikat Jibril. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadinya tergesa-gesa. Ya, di mana beliau mendahului malaikat Jibril dengan membacanya karena takut lupa. Ya. Lalu Allah pun memerintahkan agar Rasulullah SAW dengarkan dulu, dan Allah yang akan menjamin ya untuk Rasulullah tidak akan lupa selamanya. Maka Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu ya gerakan lisanmu dengan Al-Quran itu agar kamu tergesa-gesa untuk menghafal Al-Quran tersebut. Ya. Yang ngantuk silakan cuci muka sana. Jangan dibiarkan ngantuk begitu, Mas. Mendingan bawa bantal dari rumah. Iya. Tidur di sini enggak enak. Antum ngapain sini? Tahan-tahan begitu. Kan enggak enak. Daripada enggak enak tidur pakai bantal, kan enak. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kewajiban kami adalah jam'ahu, mengumpulkannya di dadamu itu. Wa qur'anah, dan membacakannya kepada kamu. Artinya itu sudah tugas Allah untuk menjadikan kamu hafal dan tidak hilang. Iya. Sebab tugas Rasulullah SAW adalah menyampaikan wahyu. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Dan kemudian Allah lah yang akan mengukuhkan hafalan itu di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena akhi, kewajiban kita adalah meyakini bahwa Rasulullah tidak mungkin salah dalam menyampaikan risalah. Ya. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Nabi itu apa? Maksum. Apa itu maksum? Terlindung dari kesalahan. Kesalahan dalam apa? Dalam menyampaikan risalah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kokohkan tuh hafalan dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah tidak akan mungkin lupa selama-lamanya. Ya. Allah menjamin di sini. Lalu Allah berfirman, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Dan apabila kami telah membacakan ia, yaitu Al-Quran, maka ikutilah bacaannya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau sudah dibacakan oleh malaikat Jibril hai Muhammad, sudah selesai, dengar ya. Selama dibacakan, dengarkanlah dulu baik-baik. Baru kemudian setelah selesai silakan kamu baca. Ikuti. Ya, demikian adabnya. Thumma inna 'alaina bayanah. Kemudian Allah berfirman apa? Sesungguhnya atas kami lah menjelaskannya. Ai ba'da hifdzihi wa tilawatihi nubayyinuhu laka wa nuwaddihuhu wa nulhimuka ma'nahu 'ala ma aradna wa syara'na. Artinya, setelah kami jadikan engkau hafal dan engkau baca ia, maka kewajiban kami adalah menjelaskannya kepada kamu dan mengilhamkan kepada kamu untuk memahami makna-maknanya. Iya. Artinya Allah akan jelaskan kepada Rasulullah makna-maknanya tersebut sehingga Rasulullah faham tentang makna-makna ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan tentunya Rasulullah SAW orang yang paling tahu dan paling faham tentang Al-Quranul Karim. Ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Iya. Imam Ahmad berkata, haddatsana Abdurrahman dari Abu Awanah dari Musa bin Abi Aisyah dari Sa'id bin Jubair di Ibnu Abbas, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzili shiddah. Fa kana yuharrifu shafatayhi. Fa qala li Ibnu Abbas, ana uharriku shafatayhi kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharriku shafatayhi. Wa qala li Sa'id, wa ana uharriku shafatayhi kama ru'aitu Ibnu Abbas yuharriku shafatayhi. Kata Ibnu Abbas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadinya ya merasa kesulitan ya ketika diturunkan wahyu itu, takut lupa, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan apa, lisannya. Lalu Ibnu Abbas berkata, aku akan gerakan lisan lidahku ini sebagaimana dahulu Rasul menggerak-gerakannya. Lalu Sa'id berkata, aku juga akan gerakan ya sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas menggerakannya. Nah, hadis ini disebut dengan musalsal ya. Hadis musalsal itu artinya hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan gaya yang sama. Iya. Maka lalu Allah turunkan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakan lisan kamu agar kamu tergesa-gesa menghafalnya. Sesungguhnya kewajiban kami untuk mengumpulkan itu di dadamu dan membacakannya. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, maka silakan kamu ikuti bacaannya. Kemudian kewajiban kami adalah menjelaskannya kepada kamu. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Maka setelah itu, ya setiap kali malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu, maka Rasulullah pun diam mendengarkan dulu. Setelah malaikat Jibril pergi, baru kemudian Rasulullah membacanya. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Nah, ini ya yang dimaksud ayat tersebut nih ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Sekali-kali tidak. Justru kalian itu mencintai al-ajilah. Apa sih al-ajilah? Al-ajilah itu yang cepat. Maksudnya yaitu dunia. Ya. Allah mengatakan sekali-kali tidak. Yang membuat kalian mendustakan hari kiamat itu, hai manusia, itu karena kalian terlalu cinta dunia. Kalian menganggap dunia segala-galanya. Sehingga kemudian karena cinta kalian yang sangat terhadap dunia, kalian pun menjadi ragu akan adanya kehidupan apa? Akhirat. Makanya akhi ya, cinta dunia dan cinta akhirat itu gak bakalan ketemu mas. Semakin seseorang cinta dunia, pasti akan berkurang cinta akhiratnya. Dan semakin seseorang cinta akhirat, pasti akan berkurang cinta dunianya. Makanya orang yang mengatakan dunia akhirat harus 50-50, gak mungkin. Ya. Itu ucapan-ucapan yang tidak bisa direalisasikan. Sulit, gimana sih? Anda 50-50, tapi antum yang ngomong yang 50-50 sudah 50-50 belum? Coba tolong realisasikan bagaimana 50-50 tersebut. Ya. Pada dasarnya orang yang mengatakan 50-50 ternyata lebih condong kepada dunianya, mas. Lihat saja, orang yang selalu ngomong 50-50 itu lihat. Sholat berjamaahnya malas-malesan. Ya. Yang selalu dia kejar dunia, dunia, dunia. Ketika diajak akhirat ngomongnya apa? Harus seimbang lah. Hanya sebatas alasan buat dia. Ya. Karena hati manusia itu seperti bejana, Pak. Kalau bejana itu diisi air, lalu kita masukin minyak tanah, ya air keluar, minyak tanah masuk. Semakin banyak minyak tanah, semakin sedikit air. Kita isi air, keluar minyak tanah. Semakin banyak air, minyak tanah keluar. Demikian pula, cinta dunia dan cinta akhirat gak bisa ketemu. Seperti halnya air dan minyak, gak bahkan ketemu. Orang yang cinta akhirat kurang bercinta kepada dunia kurang. Dan orang yang cinta dunia kurang cinta akhirat? Lihat saja ya, akal Islam. Apakah berarti orang yang mencintai akhirat itu tidak cari dunia? Cari dunia, Pak. Tapi ia tidak menyimpan dunia itu di hatinya, tidak. Ya. Cari dunia karena ia mencari dunia ingin melaksanakan perintah Allah mencari dunia. Dia cari nafkah karena dia ingin melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk mencari rezeki yang halal. Tapi sama sekali hatinya ya tidak tamak, tidak rakus. Kenapa? Karena yang ia harapkan adalah kehidupan akhirat di akhir Islam. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Man kanat hammuhul akhirah. Siapa yang keinginan terbesarnya akhirat saja, fathabbatallahu alaihi amrah, Allah akan kokohkan urusannya, wa ja'ala al-ghina fi qalbi, dan Allah akan jadikan hatinya kaya, wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Wa man kanat hammuhu dunya, tapi siapa yang keinginan yang terbesar dia dunia, Allah cerai-beraikan urusannya. Allah jadikan kefakiran di matanya. Dan dunia tidak akan mendatangi kecuali sesuai yang ditakdirkan saja untuknya. Coba apa? Kalau orang yang selalu mengharapkan dunia, dunia, dunia, dunia, dia selalu tidak akan pernah puas. Sehingga kefakiran itu di matanya. Ya. Padahal dia sudah memiliki rumah, sudah punya mobil, sudah punya berbagai macam. Tapi karena hatinya itu selalu mengharapkan dunia, dia selalu menganggap dirinya fakir. Kurang, kurang, kurang. Tapi kalau orang yang betul-betul mengharapkan akhirat, dia akan qanaah. Dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, walaupun itu sedikit. Karena ia tahu, karena yang keinginan dia terbesar adalah yang ada di sisi Allah berupa surga. Iya. Maka Allah mengatakan kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak. Yang membuat kalian mendustakan hari kiamat itu karena kalian terlalu mencintai dunia. Wa tadharunal akhirah, sehingga kalian pun tinggalkan kehidupan akhirat. Maka apa? Setiap kita berpikir kita mau jadi anak-anak siapa? Kata Ali bin Abi Thalib, dunia dan akhirat itu masing-masing punya anak-anak. Maka jadilah anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Ya. Anak-anak akhirat itu cinta masjid. Anak-anak akhirat itu cinta Al-Quran. Anak-anak akhirat itu selalu rindu ingin bermunajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak akhirat itu gembiranya ketika ia bisa menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan anak-anak dunia. Anak-anak dunia itu senangnya apa? Tempat-tempat yang glamor, penuh dengan maksiat. Anak-anak dunia itu, Pak, bisanya cuma berleha-leha dan bersenang-senang. Anak-anak dunia itu, Pak, berzikir bagi dia sesuatu yang berat sekali. Sebab apa yang dia ingat cuma dunia dan manusia. Sementara untuk mengingat Allah sedikit, bahkan jarang sekali. Anak-anak dunia itu, Pak, tidak peduli halal atau haram. Anak-anak dunia itu, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum, yang menjadikan Al-Quran sesuatu yang ia tinggalkan. Sehingga lihat perbedaan jauh antara anak akhirat dengan anak dunia. Maka kita selama ini jadi anak siapa? Ya. Allah mengatakan, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak, yang membuat kalian mendustakan ayat-ayat apa mendustakan hari kiamat itu karena kalian terlalu cinta dunia. Dan kalian pun meninggalkan kehidupan akhirat. Ya. Lalu Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan wajah-wajah di hari itu, di hari kiamat nanti, ada yang bercahaya karena gembiranya. Mereka melihat kepada Rabb-nya. Ya. Artinya ini wajahnya kaum mukminin. Di mana para kaum mukminin akan melihat ya kepada wajah Allah di hari kiamat nanti itu, Pak. Di dalam surga. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wajah-wajah di hari itu ada wajah-wajah yang bersinar. Ya. Mengeluarkan cahaya akibat amalan-amalan soleh mereka. Ila rabbiha nadhirah. Mereka bisa melihat Allah, memandang Allah Tuhannya. Wa wujuhun yawma idzin basirah. Sementara ada lagi wajah-wajah ya akhal Islam azakumullah wa iyakum yang kelam hitam. Ya. Bermuka masam karena pada hari itu mereka pasti sial, pasti diadab. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Dan ia yakin bahwa dia pasti akan binasa dan akan masuk neraka. Subhanallah. Nah inilah ya akhi. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan tentang keadaan anak-anak akhirat. Anak-anak akhirat di dunia itu di akhir kiamat wajahnya itu bersih, Masya Allah. Kenapa? Karena di dunia dia memakmurkan dunia dengan ketaatan. Dan ketaatan itu menjadi sinar dan cahaya kelak pada hari kiamat. Sedangkan orang-orang kafir, anak-anak dunia yang tidak yakin akan kehidupan akhirat, mereka memakmurkan dunia dengan maksiat. Akhirnya wajah mereka pun menjadi hitam, kelam. Dan di hari kiamat mereka pun pasti diadab dan binasa dalam api neraka. Na'udzubillah. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Ikhwata Islam, anzakumullah wa iyakum. Nah inilah ya akhal Islam ya, tentang keadaan manusia kelak pada hari kiamat ya, sebagaimana Allah menjelaskan dalam ayat yang lainnya, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang menjadi putih dan ada lagi wajah-wajah yang menjadi hitam ya. Allah juga berfirman dalam surat Abasa, wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, wajah-wajah pada hari itu ada yang bersinar berseri-seri, ia tertawa dan bergembira. Siapa itu? Orang yang beriman. Dan Rasulullah mengatakan tidak akan bertemu dua rasa aman dan dua rasa takut. Siapa yang di dunia merasa takut, di akhirat dia aman. Dan siapa yang di dunia merasa aman, di akhirat dia akan ketakutan. Maka sekarang kita merasa aman enggak, Pak? Dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai sini saja. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.